Kata beliau, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul Azim. Ya, ini kita sudah baca pada pertemuan sebelumnya ya, tentang di antara sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Kata beliau, wa huwa kitabullahil mubin, dialah kitab Allah yang jelas, wa habluhul matin, dan tali Allah yang kuat, wa siratul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus, tanzilur rabbil alamin, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nazala birruhul amin, yang diturunkan kepada malaikat Jibril, ruh al-amin, ruh yang terpercaya, ala qalbi sayyidil mursalin, diturunkan ke dalam hati pimpinannya para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilisan arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, munazzalun ghairu makhluk, dan Al-Quran ini diturunkan dan bukan makhluk, dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan semua maksud dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran juga dari Allah bermula dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa huwa suran muhkamatun wa ayatun bayyinat. Al-Quran itu terisi dari surat-surah muhkamat yang jelas, wa ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, wa hurufun wa kalimat, dan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ya, ini bantahan kepada sebahagian kelompok yang tersesat. Mereka mengatakan kalam Allah itu tanpa suara dan tanpa huruf. Ini beliau isyaratkan terhadap mereka, bantahan terhadap mereka. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat. Siapa yang membacanya dan memahami maknanya, mentadabburinya, maka satu huruf yang dia baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Lahu awwalun wa akhirun, dan Al-Quran itu ada awal dan akhirnya, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Wa ajza'un wa ab'adun, dan Al-Quran ini terdiri dari juz-juz dan wa ab'ad, dan terbagi-bagi. Matlun bi al-sinati mahfuzun fi surur, dan Al-Quran terbaca di lisan-lisan manusia. Wa mahfuzun fi surur, dan terhafalkan di dalam hati, terhafalkan di dalam dada-dada manusia. Masmu'un bil adzan, dan Al-Quran itu didengarkan dengan telinga. Ya, ini juga bantahan ya, bagi orang yang mengatakan Al-Quran kalam Allah itu tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Kata beliau, Al-Quran itu masmu'un bil adzan, didengarkan dengan telinga. Maktubun fil masahif, ditulis dalam mushaf, mushaf. Fihi muhkamun wa mutasyabih, dan di dalam Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah jelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Iya kan? Ya. Asalnya Al-Quran seluruhnya mutasyabih, seluruhnya muhkam. Jelas ayatnya. Ya. Ayat-ayat Al-Quran semua jelas. Ini mana muhkam? Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu. Alif lam ra, inilah kitab uhkimat ayatu, yang telah dijelaskan ayat-ayatnya. Jadi semua ayat Al-Quran jelas. Ya. Tidak ada yang tidak jelas maknanya. Muhkam semua. Mutasyabih. Ya, beliau katakan ayat Al-Quran ada juga mutasyabih, yang samar. Maksudnya apa yang samar? Kita sudah sebutkan maknanya ada dua. Mana yang pertama mutasyabih? Itu bermakna sebagian ayat dan sebagian itu mirip. Jelas ya? Ini mutasyabih maknanya. Misalnya ayat-ayat tentang surga, ya, dijelaskan dalam surah misalnya Ar-Rahman. Ya, dalam surat Qaf juga ada tentang surga. Ya, ini mutasyabih. Antara ini dan itu mutasyabih, mirip. Kemudian mutasyabih, mana yang kedua? Mutasyabih artinya maknanya. Ya. Mutasyabih yaitu maknanya samar, dalam artian ada sebagian hamba Allah yang tidak mengetahui maknanya. Ya. Misalnya ya, kita kadang ada ayat, kita apa maknanya ayat ini, apa tafsirnya, apa maknanya, tapi ulama ya tahu ini mana mutasyabih. Jelas ya, itu dari sisi pemahaman kita saja ya, dari sisi ilmu kita yang kurang memahami ayat tersebut. Tapi asalnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala muhkam, jelas. Ya, sebab tidak mungkin Allah menurunkan Al-Qur'an sementara orang tidak memahami maknanya. Ya. Allah sudah sebutkan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun." Kami turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian memahami Al-Qur'an itu. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab ini wahai Muhammad kami turunkan kepadamu untuk apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka itu umatmu mentadabburi ayat-ayatnya. Ya. Dan mustahil Allah memerintahkan kita untuk mentadabburinya. Ya, kalau maknanya tidak jelas. Ya kan? Ya. Makanya kita katakan Al-Qur'an ayat-ayatnya seru muhkam. Wa nasikhun wa mansukh. Dalam Al-Qur'an juga ada nasikh wa mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ya, ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ini juga kita sudah jelaskan. Makanya bahkan ada buku ya khusus dikarang oleh ulama Islam sebagiannya, ya, An-Nasikh wal Mansukh. Dikumpulkan ayat-ayat yang menghapus dan ayat-ayat yang dihapus. Ya, ini ada dalam Al-Qur'an. Dan ini terbagi lagi beberapa bagian. Ada yang dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap ada sampai pada hari kiamat. Ya, seperti ayat tentang rajam. Ini dihapus ayatnya. Tidak ada lagi lafadznya, tapi hukumnya berlaku sampai pada hari kiamat. Bahwa orang yang berzina kalau sudah menikah dirajam, dibunuh. Kalau belum menikah, ya dicambuk 100 kali. Dulu ada di lafadz Al-Qur'an, sekarang tapi dihapus ya lafadznya. Ayatnya Asy-syekhu wasy-syekhatu idza zanaya farjuhuma albatta. Itu lafadznya. Laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua, maksudnya sudah menikah, ketika berzina, farjuhuma albatta, rajamlah mereka berdua. Ini ayatnya dulu ada, tapi sekarang ya, kalau kita cari sampai nggak dapat dalam Al-Quran, sudah dihapus. Tapi hukumnya tetap ada sampai pada hari kiamat. Ya. Khosun wa amun, ada juga sebaliknya, ada hukumnya dihapus, tapi lafadznya ada. Lafadznya ada, tapi hukumnya dihapus. Seperti dalam surah Al-Anfal tentang hukum kewajiban jihad, jumlahnya ada batasannya, kemudian Allah ringankan, setelah itu Allah kurangi jumlahnya. Kapan itu batas kewajiban jihad, jumlah untuk orang-orang yang beriman? Kalau sampai jumlahnya tidak boleh mundur, mundur dosa besar. Itu ada ukurannya dalam surah Al-Anfal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dhafa." Kata Allah, sekarang kami ringankan untuk kalian. Kemudian Allah sebutkan ayat setelahnya, jumlahnya Allah kurangi. Ya. Sebab kata Allah, sebab kami tahu kalian itu sedang lemah. Ya. Ini dihapus hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Ada wa khasun wa am, dalam Al-Quran ada yang khusus lafadznya dan umum. Ya. Ini jelas ya, dijelaskan di banyak ayat. Ada lafadz-lafadz yang umum. Ya. Seperti misalnya Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa saja, man, ini lafaz umum seperti ini, man, siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, ya, dan seterusnya Allah menyebutkan balasannya. Ini lafaz-lafaz seperti ini dikatakan dalam istilah usul lafaz umum. Ya. Lafaz umum. Dan ada lafaz-lafaz yang khusus. Wa amrun wa nahyun. Dalam Al-Qur'an itu ada perintah dan ada larangan. Ini jelas ya? Ya. Ada perintah, ada larangan. Ya. La tusyrik billah. Jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, ini larangan. Ya, wa aqimus shalah. Ini perintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qudamah, Allah berfirman, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Kata Allah, Al-Quran itu la ya'tihil batil, tidak didatangi, tidak dicampuri oleh kebatilan, min bayni yadayhi, dari depan, wa la min khalfi, dari belakang, tanzilu min hakimin hamid. Kenapa? Sebab Al-Quran itu tanzil, diturunkan oleh yang maha bijaksana, yang maha terpuji, itu Allah. Ya, makanya walaupun bagaimanapun mereka ingin mentahrif, merubah Al-Quran itu tidak bisa. Ini Allah yang sudah jamin, Allah jaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Jangankan Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, hadis saja, hadis itu Allah jaga itu hadis. Allah jaga itu hadis. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya membuat hadis-hadis palsu, ya. Di pagi hari, kata Imam Syafi'i, biar dia berdusta di tengah laut. Sebentar saja kita sudah tahu dia akan berdusta. Ini hadis-hadis palsu. Ya. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan selainnya dari Syekh Al-Albani dan para ulama, kata mereka, kalau kita baca buku-buku atau riwayat hidup biografi ulama-ulama ahlul hadis yang mengambil ilmu hadis, yang ahli dalam memeriksa catat-catat hadis, kata Syekh Muqbil rahimahullah, akan merinding bulu-bulu. Tandaish melihat bagaimana mereka. Sampai-sampai beliau menyebutkan bahwa ulama yang ahli dalam memeriksa, yang ahli dalam mengetahui cacat-cacat dalam hadis itu sebagaimana ahlus sarraf, atau ahlus sarraf yang kerja di bank. Ya pegang saja uang, ini uang palsu ini. Nggak usah diperiksa, ini uang palsu. Dia pegang saja. Ahlul hadis seperti itu. Dan ini orangnya tertentu saja, enggak semua. Ribuan ahlul hadis. Tapi hitung jari saja yang mampu seperti ini. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali al-Madini. Itu aja orangnya, Imam Daruqutni, Abu Hatim, Abu Zur'ah. Mereka dengarkan hadis. Ya, dengarkan hadis. Ah, ini hadis ini palsu, ini hadis. Ini hadis dhaif, lemah ini hadis. Enggak pernah kita hafal dari guru-guru kita seperti ini. Ternyata betul, hadisnya lemah itu. Didengarkan saja, belum diperiksa. Didengarkan saja hadisnya. Ya. Ini bentuk apa ini? Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada syariatnya. Bukan cuma Al-Qur'an, hadis saja seperti itu dijaga. Ya. Allah menjaga syariatnya melalui mereka-mereka ini, rijal-rijal. Imam Ahmad. Ya. Mereka mau membuat hadis-hadis palsu. Ya. Ketahuan. Ya. Makanya alhamdulillah, yang terbentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kitab, dua kitab tersahih yang paling benar setelah Al-Qur'an, Bukhari dan Muslim. Ya. Makanya ada hadis di dalam itu banyak. Bukhari dan Muslim ribuan hadis. Ya. Hadis-hadis sahih masyaallah, tinggal dibaca. Ya. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai-sampai Al-Imam Bukhari rahimahullah pernah bermimpi. Bermimpi beliau. Beliau membersihkan lalat dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalat. Ditanya kepada bapaknya. Saya mimpi semalam wahai ayahku. Saya melihat apa? Saya membersihkan lalat dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dijelaskan kepada Imam Bukhari. Ya. Ternyata itulah takwilnya apa? Makna mimpinya itu sahih Bukhari. Maksudnya apa? Imam Bukhari, iya, satu hari nanti dia akan mengarang sebuah kitab yang bersih dari hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah. Dia bersihkan, ya, kotoran dari wajah Rasulullah. Itulah takwilnya, sahih Bukhari. Ya. Orang-orang bertanya, kenapa Imam Bukhari seperti ini hafalannya? Kuat hafalannya, Imam. Bahkan dijuluki Amirul Mu'minin fil Hadis, Imam Bukhari rahimahullah. Ditanya ayahnya, bapaknya ditanya, Ismail, sebab Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Kenapa anakmu seperti itu hafalannya? Mengerikan sekali. Dengarkan hadis langsung hafal. Ya, ayahnya ditanya. Ayahnya mengatakan, ya, saya tidak pernah memasukkan makanan di mulut istri saya kecuali saya pastikan itu halal. Itu saja. Ya, Masya Allah, keluar anaknya. Imam. Ya, Imam Bukhari. Masyhur, terkenal. Ya, sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, masih disebut-sebut namanya sampai hari ini. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Bukunya tersebar di seluruh dunia. Sahih al-Bukhari. Baik. Qawluhu ta'ala kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadhal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah berfirman, kata Ibnu Qudamah, walaupun manusia dan jin itu bersepakat, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimitslih, kata Allah, mereka tidak akan mungkin datang mendatangkan sepertinya, semisal Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka sebagiannya dan sebagiannya itu saling membantu, tolong menolong untuk mendatangkan yang semisalnya. Ya. Perhatikan ya, Allah yang menantang mereka. Walaupun mereka bersepakat, jin dan manusia seluruhnya mendatangkan semisal Al-Quran, tidak mampu. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadha huwal kitabul arabi alladhi qala fi alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه سأرسله سقر فقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لِأَنَّ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَكُولُ أَحَدٌ إِنَّهُ شِعْرٌ. Ya, ini Ibnu Qudamah masih menyebutkan bantahan kepada orang yang mengatakan Al-Quran itu ya, kalam Allah, ucapannya Allah tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Ini beliau masih menyebutkan bantahannya. Perhatikan bantahannya, Masya Allah, bantahannya mungkin ayatnya kita sering baca dan mungkin tidak terpikir oleh kita, ternyata ayat ini bantahan untuk mereka. Ringkas ayatnya. Perhatikan ini pendalilannya, sangat dalam pendalilannya Ibnu Qudamah. Ya. Ulama terdahulu, kalau melihat ayat, satu ayat, satu hadis atau satu ayat, mereka ambil hukum dari ayat ringkas itu, ya. Ribuan, ratusan, bahkan ribuan faedah. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang kecil yang ada burung kecilnya, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Ya. Haditsnya hadis sahih. Nabi melihat ada ya, sahabat memelihara burung kecil. Kata Nabi, "Ya Abu Umair, wahai Abu Umair, apa yang diperbuat oleh burung kecilmu, Nughair?" Ya. Hadis ringkas. Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini, dia petik di dalamnya 1000 lebih faedah. 1000, bukan 100, bukan 200, 1000. Ya, pada hadis ringkas itu ribuan faedah yang bisa mengeluarkan dari satu hadis ringkas. Ya, dalam penilaian ulama sangat dalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzat lahab." Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Pada lafaz wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Dan istrinya Abu Lahab. Lafaz ini saja ya. Lafaz ini. Istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar dalam api neraka. Perhatikan lafaznya. Apa kata Imam Syafi'i? Ayat ini terdapat dalil bahwa sahnya pernikahannya orang kafir ketika mereka masuk Islam tidak disyariatkan menikah ulang. Tidak usah menikah ulang. Terpikir tidak? Jauh. Padahal betul kata Imam Syafi'i, ini dalil. Kenapa? Sebab Allah menyebutkan Abu Lahab kan kafir, istrinya kafir. Tapi Allah menyebutkan dan istrinya Abu Lahab, berarti Allah menganggap sah pernikahannya. Iya kan? Sebab Allah masih wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab disebutkan dalam lafaz istrinya, berarti sah pernikahannya. Yang menguatkan juga para sahabat Umar bin Khattab, iya. Yang kebanyakannya mereka dulu para sahabat yang masih kafir, masih Islam, tidak pernah dinukil dari mereka ada yang nikah ulang. Iya kan? Iya. Perhatikan, padahal ayat yang kita baca terus kita ulangi sering. Ya, dari mana jauh penilaiannya, tapi ya kedalaman ilmu para ulama terdahulu dalam melihat hadis, melihat ayat, ya. Ngambil istinbat, namanya itu istinbat. Ya, penarikan hukum dari lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis. Perhatikan beliau di sini, "Wa hadza kita Al-kitabul arabi alladhi qala fil ladina fihi alladina kafaru." Inilah Al-Qur'an yang orang kafir berkata terhadap Al-Qur'an. Apa kata orang kafir terhadap Al-Qur'an? "Lan nu'mina bihadzal Qur'an." Orang kafir mengatakan, "Kami tidak mungkin beriman, tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini." Ketika Nabi Muhammad, Nabi kita datang membawa Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Lan nu'mina bihadzal Qur'an." Kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an yang kau bawa. Dalam ayat yang lain, "Wa qala ba'dhum in hadza illa qaulul bashar." Apa yang kau bawa itu Muhammad, itu ucapannya manusia itu. In hadza illa qaul bashar. Tidaklah yang kau ucapkan itu ya Muhammad kecuali ucapannya manusia. Qaul bashar. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini perkataan orang kafir ya. Wa qala ba'dhum fi huwa syi'run. Kata Ibnu Qudamah, orang kafir sebagainya mengatakan bahwa ucapan Al-Quran itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini syi'run, syair-syair. Perhatikan? Ya. Allah menjawab tuduhan mereka, tuduhan keji mereka dalam firman-Nya, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Tidaklah pantas untuk Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syair. Wa ma yanbaghi lah, dan itu tidak, sangat tidak pantas. Kata Allah, "In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin." Tidaklah apa yang diucapkan itu apa Al-Quran itu adalah kecuali zikrun. Ya, zikir wa Qur'an mubin, dan Quran yang jelas. Dan di mana bantahan kepada orang yang mengatakan dari ahlul bid'ah yang orang sesat mengatakan kalamnya Allah, ucapannya Allah tanpa huruf, tanpa ada suara. Perhatikan bantahannya. Kata Syekh, kata Ibnu Qudamah, "Falam manafallahu anhu annahu syi'run." Ya, tatkala Allah menafikan, Allah membantah orang-orang kafir yang mengatakan itu syair. Orang kafir saja tahu Al-Quran itu ada hurufnya, ada kata-katanya, ada kalimatnya. Sebab mereka mengatakan syair. Berarti orang yang mengatakan Al-Quran itu kalamnya Allah itu tanpa ada suara, tanpa ada huruf, masih mending, masih kalah dengan orang kafir dahulu. Orang kafir dulu masih menganggap Al-Quran itu ada huruf, ada suara, ada hurufnya. Sebab mereka mengatakan syair. Itu sisi pendalilan Ibnu Qudamah, bantahan kepada mereka. Ya, seakan-akan ya, orang kafir masih kalah dengan kalian. Seakan-akan beliau mengatakan begitu. Wa asbathahu Qur'anan, kata Ibnu Qudamah, tatkala Allah membantah, menafikan bahwa Al-Qur'an itu bukan syair dan Allah menetapkan bahwa dia adalah Al-Qur'an, kata Ibnu Qudamah, lam yubqi syubhah, tidak akan tersisa lagi syubhat lidzi lubbin, bagi orang yang memiliki pikiran yang jernih, yang cerdas, fi annal Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah huwa hadzal kitabul arabi, dia adalah kitab yang berbahasa Arab, alladzi huwa kalimat, yang terdiri dari kalimat-kalimat, kata-kata, hurufun dan huruf-huruf, wa ayatun dan ayat-ayat. Ya. Li anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syair. Ya, sebab kalau ada sesuatu, kalau ada sesuatu yang tidak ada huruf-hurufnya dan tidak ada kata-katanya, tidak ada kalimat-kalimatnya, kata Ibnu Qudamah, maka tidak ada mungkin yang mengatakan bahwa itu syair. Faham? Penilaiannya. Ya. Karena berhubung Al-Quran itu ada hurufnya, ada kalimatnya, ada kata-katanya, disitulah orang kafir mengatakan innahu syi'run. Ya. Innahu syi'run. Maka terbantahlah orang-orang yang mengatakan kalamnya Allah, ucapannya Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Mereka mengatakan Allah itu, ya, kalamnya Allah, ucapannya Allah, nafsani. Ya, tidak terucap. Tidak terucap. Jadi mereka mengibaratkan Allah itu orang bisu. Ya, hanya ada pada dirinya saja. Mau mengucap tidak ada suaranya. Tidak ada huruf-huruf yang terucap. Seperti itu. Jelas ya? Ya, ini bantahan yang ya, kuat sekali dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah di sini melebar menyebutkan tentang kalam. Sebab ini penyimpangan yang paling banyak terjadi di zamannya. Tentang al-kalam. Tentang sifat Allah al-kalam. Wa qala azza wa jalla. Dan mazhab beliau ini mazhabnya Hanabilah. Ibnu Qudamah mazhabnya Hambaliyah. Qala azza wa jall, Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah." Kata Allah, kalau kalian ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan 'ala 'abdina, kepada hamba kami itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah, datangkanlah satu surah semisalnya. Satu surah saya datangkan kalau kalian ragu. Bikin seperti itu. Wad'u syuhada'akum, dan panggil saksi-saksi kalian min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala yajuzu an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yudra ma huwa la yuqal. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang tidak ada hurufnya, yang tidak dipahami dan tidak bisa dimengerti. Ya. Jelas? Karena memang Al-Quran ini punya huruf-huruf, punya kalimat-kalimat, dipahami. Ya. Makanya Allah menantang mereka, datangkan seperti itu kalau kalian bisa. Kalau kalian bisa, ini juga bantahan kepada mereka. Ya, yang mengatakan Al-Quran, yang mengatakan kalam Allah, ucapannya Allah tanpa ada suara dan huruf-huruf. Allah berfirman, kata beliau, qala ta'ala, wa idha tutla alaihim ayatu, ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kata Allah, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mereka mengatakan ittabi qur'anin ghairi hadza, datangkan Al-Qur'an selain ini, ya, datangkan yang lain, jangan ini, atau badilhu, atau ganti, ya. Kata Allah kepada Nabi kita, kul, katakan Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, tidak pantas bagi saya, tidak berhak untuk saya mengganti Al-Quran itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayatul lati tutla 'alaihim. Di sini kata Ibnu Qudamah, dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa Al-Qur'an itu tutla, terbaca. Ini lagi-lagi bantahan ya bagi orang yang mengatakan tanpa ada suara dan tanpa huruf. Di sini disebutkan Al-Qur'an itu dibaca. Berarti ada huruf-hurufnya, ada kalimatnya. Ya. Kata beliau, Allah berfirman juga, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas yang di dalam dada-dada orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwa Al-Qur'an itu terhafal, terhafalkan. Tadi dalil bahwa Al-Qur'an itu terucapkan, terbaca. Dan sekarang dalil dalam ayat bahwa Al-Qur'an itu adalah hal, sesuatu hal yang dihafal. Bisa dihafalkan. Kata Allah, bahkan ayat-ayat Allah ini yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu, dihafalkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Dialah Al-Qur'an yang mulia di dalam kitab yang terjaga, lauh mahfuz. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak disentuh kecuali yang suci. Ya, inilah yang dipakai. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak, Al-Quran tidak boleh dipegang bagi orang yang junub, orang yang haid. Jelas ya? Dan ini pendapat jumhurul ulama tentang hukum memegang mushaf orang yang junub, orang yang haid. Ya. Kata mereka ini, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dalilnya ini. La yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh. Ya. Kecuali yang suci. Tapi ini pendapat yang tidak kuat, ini lemah ini pendapat. Walaupun pendapat jumhur. Kenapa? Ya, apa hukumnya orang yang haid dengan orang yang junub? Bisa pegang mushaf? Boleh. Dalilnya sangat banyak dalilnya. Aisyah ketika haid. Ya. Berhaji, beliau sedang haji haid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan semua if'ali ma taf'al hajj. Ya. Lakukan semua apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Illa antatuf fil bait, kecuali jangan kau tawaf. Berarti berzikir semua. Iya. Iya kan? Berzikir baca Al-Qur'an boleh. Kecuali jangan kau tawaf. Iya. Sementara kalau jamaah haji kan berzikir ya, itu pekerjaannya. Baca Al-Qur'an. Tambah lagi bahwa penafsiran ayat ini la yamassu ilal mutahharun, tidak disentuh dengan kecuali orang yang suci, ini malaikat. Ini penafsirannya. Ya. Ahlu tafsir menafsirkan ayatnya ini, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak disentuh kecuali mutahharun itu malaikat. Lauh mahfuz. Ya. Mereka yang menjaga. Ba'da an aqsama 'ala dzalik, setelah Allah bersumpah atas hal ini. Wa qala ta'ala kaf ha ya 'ain shad. Ini juga lagi-lagi masih bantahan kepada mereka yang mengatakan kalam Allah, ucapan Allah tanpa ada huruf-huruf. Sekarang ya, beliau sebutkan bahwa dalam Al-Qur'an ada huruf-huruf muqatta'ah. Berbagai surah dalam Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, seperti surah Maryam diawali dengan kaf, ha, ya, ain, sad. Dalam Asyura, ha, mim, ain, sin, qaf, huruf-huruf muqatta'ah namanya. Waftataha tis'an wa ishrina suratan berhuruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran kata beliau Ibnu Qudamah, Allah memulai 29 surah, 29 surah, masya Allah. Ibu Qudamah sudah menghitung. 29 surah, 29 surah dimulai dengan huruf. Termasuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ya, Ali Imran juga Alif Lam Mim. Ya, Hud, Alif Lam Ra. Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra. Ya. Al-A'raf, Alif Mim Sad. Dan seterusnya. 29 surah ya, dengan huruf-huruf mukhotoa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu ashrun hasanat. Ashrun hasanat. Wa man qara'ahu walahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Haditsun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengi'rabnya, memahami maknanya, mentadabburinya, ya, maka baginya lah setiap satu huruf ashrun hasanat, 10 kebaikan. Dan siapa yang baca Al-Quran walahana fi, lahan dari bacanya, dalam membacanya lahan, keliru, ya, mungkin terbata-bata, belum terlalu lancar baca Al-Quran, maka baginya juga setiap satu huruf satu kebaikan. Haditsnya sahih. Ini hadits yang disebutkan sini lemah, ya, tidak kuat. Hadits lemah, tapi ada hadits yang sahih semana dengan ini, semana dengan apa yang disebutkan. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ikra'ul Qur'an qabla ayyatiya qawmun yukimuna hurufahu iqamata sahmi la yujawizu tawaqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalun. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran sebelum datang sebuah kaum yang membaca Al-Quran tidak menegakkan huruf-hurufnya, ya. Mereka sebagaimana menegakkan, mereka tidak menegakkan, ya, qawmun yukimuna hurufahu iqamata sahmi. Mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran sebagaimana mereka menegakkan anak panah saja. La yujawizu taraqiyahum, tidak melebihi dari tenggorokannya, tidak lewat. Maksudnya hanya, ya, diucapkan saja. Yata'ajjalun ajrah wa la yata'ajjalun. Mereka mengharapkan imbalan di dunia, tapi mereka tidak mengharapkan yang di akhirat. Ini dalil bahwa ada huruf-huruf. Di sini disebutkan hurufahu. Nah, ini makanya beliau membawakan hadits ini untuk menjelaskan bahwa Al-Quran dengan huruf-huruf. Tapi hadisnya tidak sahih, hadisnya lemah ini. Qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar berkata, "I'rabul Qur'an ahabbu ilaina. I'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'dhi hurufihi." Kata Abu Bakar dan Umar, "Meng'irab Al-Qur'an, yaitu memahami mentadabburinya, memahami maknanya, ini lebih kami cinta, lebih kami sukai daripada menghafal sebagian huruf dalam Al-Qur'an." Ini juga lemah dari ucapannya Abu Bakar dan Umar. Wa qala Ali bin Abi Thalib, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bi kulli. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang kafir mengingkari satu huruf dalam Al-Qur'an, maka telah dianggap kafir dan mengingkari semuanya. Ya. Dianggap kafir, mengingkari semuanya. Ini asar ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ini lemah, tapi sudah ada dari kalam sahabat yang lain, ucapan sahabat yang lain, dan para ulama sudah bersepakat tentang hal ini, bahwa siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran, maka dia dianggap mengingkari semua Al-Quran. Tidak boleh diingkari. Ya. Bahkan Ibnu Mubarak berkata, siapa yang mengingkari lam dalam ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, alif lam mim, kata Ibnu Mubarak, maka kafir. Menurut kesepakatan para ulama. Wattafaqal muslimuna, perhatikan kata Ibnu Qudamah, dan sepakat kaum muslimun, ala addi suwaril Qur'an wa ayatihi wa kalimati wa hurufi. Dan sepakat kaum muslimin bahwa berbilangnya surah-surah dalam Al-Qur'an, ayat-ayatnya dan kata-katanya dan huruf-hurufnya. Jadi sepakat para ulama, kata beliau, bahwa Al-Qur'an itu ada sejumlah, terdiri dari surah-surah, ayat-ayat dan kata-kata dan huruf-huruf. Kata beliau, wala khilafa bainal muslimin, dan tidak ada perselisihan antara kaum muslimin, fi anna man jahada minkum minal Qur'an suratan wa ayatan au kalimah au harfan muttafaqan alai annahu kafir wa fi hadha hujjatun qati'ah ala annahu huruf. Ya, ini terakhir tentang masalah ini, kalam. Kata beliau, tidak ada perselisihan antara kaum muslimin bahwa siapa yang mengingkari, ya, satu surah atau satu ayat atau satu kata dalam Al-Qur'an atau satu huruf dalam Al-Quran, maka sepakat para ulama bahwa dia kafir. Jelas, ya? Wa fi hadza, dan dalam pembahasan ini terdapat hujjah, dalil yang qati'ah, yang sangat kuat, pasti, bahwa Al-Quran hurufun. Ini intinya, ya, bahwa Al-Quran adalah huruf-huruf. Ya. Sebagaimana yang disebutkan, ini bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan, ya, kalam Allah tanpa ada huruf dan tanpa ada suara. Baik, selesai masalah kalam. Beliau berpindah kepada pembahasan akidah yang lainnya. Kata beliau, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimuna. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini tentang ru'iyah, bahwa Allah itu dilihat pada hari kiamat. Ini satu akidah juga yang perlu untuk diyakini. Dan jangan dianggap ini pembahasan yang tidak masuk dalam usul-usul pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Tidak. Ini pembahasan ru'iyah masuk di dalam pembahasan usul pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang menyelisih ini, ya dianggap ahlul bidah. Makanya kata Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah taala, siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu dilihat pada hari kiamat, maka kalau dia tidak tahu, kalau dia hukumnya tidak tahu, maka dia beritahu. Kata Ibnu Taimiyah, sebagaimana orang yang tidak tahu salat, tidak tahu puasa, tidak tahu zakat, dia beritahu. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dia tetap mengingkarinya bahwa Allah tidak lihat pada hari kiamat, kata Ibnu Taimiyah, kafir. Kenapa? Dianggap mengingkari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an jelas berapa ayat dalam Al-Qur'an yang sangat jelas bahwa Allah itu akan dilihat pada hari kiamat. Salah satunya beliau akan sebutkan di sini. Kata beliau, wal mu'minun, orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat di akhirat. Bi absarihim, dengan mata mereka, dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada dua tempat. Yang pertama di Arsad, itu di padang mahsyar. Ini dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Demikian pula tempat yang kedua di dalam surga. Ini dua tempat. Sepakat para ulama tentang ini, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dua tempat. Di dua tempat. Bi absarihim, dengan mata mereka, wa yazuruna, mereka menziarahi Allah Subhanahu wa taala, wa yukallimuhum. Ini ada hadis tentang orang-orang beriman itu menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya lemah, hadis Abu Hurairah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya lemah. Wa yukallimuhum. Iya. Dan Allah mengajak bicara kepada mereka, orang beriman. Ini jelas. Iya. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yukallimuna. Dan orang-orang beriman juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalilnya jelas ya. Qala Allah taala, ini dalilnya. Yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Nadhirah artinya bercahaya, berseri-seri, senang, gembira. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Sebab mereka melihat kepada Rabb-nya. Ini dalil sangat tegas bahwa Allah itu akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Kata beliau, wa qala ta'ala, Allah berfirman, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka, orang-orang kafir ini ya, dari Allah Subhanahu wa taala mereka yawma idzin, pada hari itu, lamahjubun, terhijabi, tertutup. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berdalilkan dengan ayat ini. Kata Imam Syafi'i, kalau orang-orang kafir Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka terhijabi, tertutup, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti pemahaman kebalikan dari ayat, orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini dalilnya Imam Syafi'i dipakai. Makanya beliau isyaratkan di sini, beliau masukkan ayat ini juga sebagai dalil bahwa Allah akan lihat pada hari kiamat. Padahal kalau kita lihat secara konteks ayat, ya dari sisi mana pendalilannya bahwa orang beriman melihat Allah, sementara ini ayat tentang orang kafir ini. Allah menyebutkan bahwa orang kafir terhijabi, tertutup dalam melihat Allah. Berarti pemahaman kebalikannya, orang-orang beriman akan melihat Allah. Kalau begitu, kalau sama saja orang kafir, orang beriman juga melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu apa perbedaannya orang kafir dan orang beriman? Sementara dalam ayat ini Allah khususkan hanya orang kafir. Ya. Jelas ya? Falamma jahada ulaika fi hali sukhti. Ini sisi pendalilan pengarang Ibnu Qudamah. Tatkala Allah hajabah, menghijabi, menutup mereka, orang-orang kafir, dalam keadaan murka sebagai bentuk siksaan kepada mereka, sukhut, dalla, menunjukkan ala annal mu'minin, bahwa orang beriman berarti yarunahu, akan melihat Allah fi halir ridha, dalam keadaan ridha. Illa wa illa lam yakun bainahum mafar. Kalau begitu, kalau tidak seperti itu, tidak ada perbedaan antara mereka berdua, antara kelompok ini, orang kafir dan orang beriman. Ya. Dalam hadis juga beliau sebutkan. Yang jelas tentang melihat Allah pada hari kiamat, Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat, tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bidah. Ya. tentang melihat Allah pada hari kiamat ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'. Al-Quran, sunnah dan ijma'. Tiga dalil. Ya. Al-Quran, sunnah dan ijma'. Sepakat para ulama bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiyyu, ini dalam hadis. Tadi sudah dua ayat satu hadis yang beliau bawakan. Kata beliau, Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya. Asal muasal hadis ini keluar, ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Kata Jabir, sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu pada malam hari, malam ke-14 bulan purnama. Nabi melihat bulan. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudawmuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudawmuna fi ru'yati. Kalian tidak terhalangi dalam melihatnya. Hadisun sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, Bukhari Muslim. Kata beliau, wa hadza tashbihun, ini penyerupaan li ru'yah bi ru'yah. Perhatikan ya, ini beliau ingatkan satu ya, apa peringatan yang sangat penting, jangan salah paham dalam hadis. Kata beliau, yang diserupakan di dalam hadis adalah penglihatan, cara melihatnya, bukan menyerupakan yang dilihat dan dilihat. Berarti maksud beliau ingin menjelaskan bahwa jangan dipahami bahwa Allah seperti bulan, tidak, tapi yang sama adalah cara melihatnya. Maksudnya apa? Kita melihat bulan, masya Allah, tidak berdesak-desakan, tidak ada antri, ya. Tidak sulit melihatnya, tidak tertutup. Makanya Nabi jelaskan, la tudamuna, maksudnya tidak terhalangi, jelas. Ini maksudnya ya. Fa inna Allah Ta'ala wala tashbihun li ru'ya bi ru'ya la lil mar'il mar'i, bukan antara yang dilihat dan yang dilihat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada samanya. Ya. Ini tentang ru'ya. Ya. Ada sedikit permasalahan tentang masalah ru'ya. Yang pertama, manusia terbagi dalam menyikapi tentang ini. Ya. Tiga pendapat. Ada yang gulu dalam menetapkannya. Ada yang mengatakan Allah dilihat di dunia dan di akhirat. Ya. Allah dilihat di dunia dan di akhirat. Ini pendapatnya siapa ini? Orang-orang sufi. Ya. Melihat Allah. Tutup mata sebentar, saya lihat Allah tadi. Orang-orang sufi. Ya. Ada juga yang menyepelekan, orang-orang Jahmiyah. Kata mereka, Allah tidak dilihat di dunia dan di akhirat. Orang Jahmiyah. Ini orang Jahmiyah ini kafir, dikafirkan oleh para ulama. Mazhab ketiga, mazhab yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah tidak dilihat di dunia dan dilihat di akhirat. Ini secara umum mazhab manusia dalam menyikapi akidah ini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala itu tadi terbagi tiga. Kemudian permasalahan yang kedua. Ya. Hukum mengingkari ru'iyah. Sudah disebutkan tadi perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kafir bagi orang yang mengingkarinya. Diberitahu ketika dia mengingkari ru'iyah, diberitahu dulu. Ya. Kalau dia tetap mengingkarinya, hukumnya kafir. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Al-Majmu' Fatawa. Ya, dalam buku beliau rahimahullahu taala, dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Kemudian yang dibahas juga dalam buku-buku akidah, kadang disebutkan bahwa apakah Allah itu dilihat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini kadang disebutkan juga. Ya. Bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa sepakat para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lihat di dunia. Tidak ada yang melihat, tidak ada seorang manusia pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Selain Nabi mereka sepakat tidak melihat. Kalau Nabi, apakah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia? Ini mereka berselisih. Jelas ya? Kalau selain Nabi SAW, para ulama sepakat tidak ada manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah melihat Allah di dunia? Ini mereka berselisih. Pendapat kebanyakan ulama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepala. Ya. Ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Hadisnya sahih. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya melihat Rabbku di wujud yang paling bagus." Ini dalil dipakai sebagai ulama mengatakan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi ada hadis lain, kata Aisyah, "Siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala?" Kata Aisyah, "Kadzab." Pendusta. Kata Aisyah. Kata Nabi SAW, ta'allamu lantara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kata Nabi, kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Hadisnya sahih. Ya. Maka di sini para ulama berselisih. Makanya pendapat kebanyakan ulama, Nabi pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang tadi kita baca, itu kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya dan dengan mimpi. Sebab hadis itu ditafsirkan dengan hadis yang lain, digabungkan hadisnya, ternyata riwayatnya Nabi melihat bil fuad, dengan mata hatinya, mimpi. Jelas ya? Ini sedikit permasalahan tentang masalah ru'yah. Ya. Adapun di dalam mimpi, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala lihat dalam mimpi? Ya, mungkin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidur. Beliau ya, sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala apa memperlihatkan. Yang jelas perlu diketahui sebagaimana ulama sebutkan bahwa apa yang dilihatnya, jangan disangka bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, ini sedikit tentang pemisahan ru'yah. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.